sapu rasa, sutrada lagi, sapu bahagia, ku subawa pergi. Apalah daya bila ku sudeng dia, sarelakan demi kau bahagia. Tak usah lagi kau datang dan kembali, sapunya hati sutrada untuk kau lagi. Ada satu hal yang mau saya katakan, semoga kau bahagia dengan dia. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bawa cinta. Sasu tahu kalau kau bahagia bukan salah lagi. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bilang cinta. Sasu tahu kalau kau bahagia bukan salah lagi. Lagi kau sayang, kau di mana? Waktu secinta kau buang sia-sia. Semua yang indah kau kasih buat dia, padahal saya di sini masih harap kau setia. Simpan cerita dan hapus kisah, setra mau lagi ingat tentang kita. Jadi lupa dan hapus rasa, kalau dulu saya dengan kau pernah bersama. Oke bubar, cukup sabar, karena beda sekarang kau hilang kabar. Berat serasa, tapi sudah terjadi. Apalah daya kini kau tak mungkin kembali. Dan jika nanti dia tanya, saat ini kau punya siapa? Bilang saja saudara, atau bilang saja kau tak kenal dengan saya. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bawa cinta. Sasu tahu kalau kau bahagia bukan salah lagi. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bilang cinta. Sasu tahu kalau kau bahagia bukan salah lagi. Dan kembali sapunya hati sutrada untuk kau lagi. Ada satu hal yang mau saya katakan, semoga kau bahagia dengan dia. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bawa cinta. Sasu tahu kalau kau bahagia bukan salah lagi. Sekarang kau subahagia dengan dia, tak usah lagi kau mau datang bilang cinta. Sasu tahu